Shalom, sahabat kekasih Kristus, dimanapun kita berada saat ini, puji nama Tuhan, Jemaat Gereja First Love Fellowship Church, dan juga kita yang mendengarkan rekaman firman Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, Tuhan menyertai kita, kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah bagi kita dan seluruh yang kita kasihi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, perjalanan kita di tahun 2021 adalah perjalanan tentang kerendahan hati ilahi. Tuhan mau kita belajar kerendahan hati ilahi sepanjang tahun ini, karena tahun 2022 kita akan bangkit. Tuhan adalah tahun perayaan kemuliaan Tuhan. Tuhan akan angkat kita untuk bersinar dan terangnya telah datang bagi kita. Ya. Tahun bulan lalu kita belajar di sepanjang bulan Agustus, tahun di mana kita belajar hubungan kerendahan hati dengan melayani sesama. Kita dipanggil untuk menjadi pelayan sesama kita. Tahun di bulan September ini kita akan fokus pada pengorbanan, ya, kerendahan hati lewat pengorbanan. Ya. Kita belajar nilai-nilai dari kerendahan hati itu, nilai-nilai ilahi dari pengorbanan. Ya. Pengorbanan sejati akan selalu disertai oleh kerendahan hati. Ya. Contoh, pastor selalu, kalau setiap topik selalu minggu pertama itu bawa dalam konteks Yesus, Tuhan kita. Ya. Contoh yang paling baik dalam setiap pengajaran kita selalu mencontoh kepada Kristus. Karena kita hidup bukan lagi di perjanjian lama yang menyiratkan tentang Kristus yang akan datang, tapi kita hidup dalam kasih karunia Tuhan sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan siapa saja yang mengasihi, percaya, akan mendapatkan kehidupan kekal, kasih karunia. Sesuatu yang gak kita layak dapatkan, tapi kita dapatkan juga. Puji nama Tuhan, judul khotbah siang ini adalah lumayan panjang. Kerendahan hati Kristus berkorban di kayu salib mendamaikan kita. Ya. Kita dipanggil untuk berdamai, terrekonsiliasikan. Ya. Ada dua bacaan yang menjadikan fokus kita sore hari ini. Yang pertama diambil dari Efesus 2, pasal kedua, ya, ayat 12-16. Ya. Yesus Kristus berkorban dengan merendahkan dirinya serendah-rendah mungkin. Kita baru saja menjalankan perjamuan kudus. Ya. Dia adalah anak, Allah anak turun ke muka bumi. Tahukah saudara, Tuhan Yesus adalah waktu bulan Natal nanti kita akan merayakan. Satu-satunya bayi yang lahir untuk mati, saudara. Dia tahu, dia lahir di muka bumi ini untuk mati di kayu salib. Dia tetap jalankan. Dia tahu dia memiliki segalanya di surga, tapi dia turun tanpa memiliki apa-apa. Pengorbanan yang sejati akan selalu disertai dengan kerendahan hati. Kalau saudara mau belajar tentang pengorbanan, ya, pengorbanan ini enggak hanya memberi, saudara. Memberi bisa memberi dari kelebihan kita, tapi berkorban itu ada sesuatu yang diambil dari kita sehingga kita tidak lagi nyaman, saudara. Itu berkorban. Pengorbanan akan selalu disertai dengan kerendahan hati, karena dia yang berkorban berkata lebih baik orang lain memilikinya, atau supaya orang lain mendapatkan sesuatu yang lebih baik dengan pengorbanan yang dia berikan. Itu bentuk kerendahan hati, saudara, yang kita akan pelajari. Nah, ini semua menjanjikan kita, mendamaikan kita, karena kita ini sungguh, kita ini hidup di dunia yang sudah dikutuk. Dan kita tanpa Kristus tidak ada harapan selain masuk ke dalam neraka, saudara. Karena hukum Taurat sebelum Tuhan Yesus datang, tujuan hukum Taurat bukan untuk mengkuduskan kita. Tapi tujuan dari hukum Taurat adalah menunjukkan bahwa kita tanpa bantuan Allah, tanpa kasih karunia, tanpa pengampunan dari Tuhan, gak ada yang bisa memenuhi hukum Taurat itu. Sebelum hukum Taurat diberikan, kehidupan orang Israel hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan dekat dengan mereka. Dengan tiang awan dan tiang api menyertai mereka siang dan malam. Tapi begitu mereka menuntut Tuhan, Tuhan, Engkau berkati kami berdasarkan kerja kami. Mulai Tuhan jaga jarak. Musa, tolong beritahu mereka, tanah itu suci, buka kasutmu. Kalau enggak, kamu mati. Tuhan langsung beda nadanya. Begitu manusia mengandalkan kekuatan sendiri, Tuhan menjauh. Kebalikannya, kalau kita mengerti kasih karunia Tuhan, Tuhan itu mendekat kepada kita. Itu yang kita akan pelajari. Kerendahan Tuhan Yesus, kerendahan hatinya, berkorban di kayu salib. Itu yang membuat kita damai dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani dalam pelayanan rekonsiliasi, mendamaikan. Yuk bawa jiwa sebanyak mungkin untuk didamaikan kembali kepada Tuhan. Karena sesungguhnya ada jurang di antara kita dengan Tuhan ketika kita enggak memiliki Kristus. Yang terbaik dari umat manusia gagal di hadapan Allah. Salomo gagal, Daud gagal, Abraham, waduh, apalagi istrinya pun udah cantik tapi dia nggak pede, dia berbohong, anggap aja adiknya takut kehilangan. Daud jatuh dalam dosa zina. Musa, ya, meragukan Tuhan. Sampai Musa pun nggak boleh nginjakin kaki di tanah perjanjian. Gak ada yang sempurna. Sebelum pengorbanan Tuhan di kayu salib, perjanjian Tuhan dalam hukum Taurat itu untuk menunjukkan kita bahwa kita itu gak sanggup, kita butuh Tuhan. 10 perintah Allah diberikan. Jangan sangka kalau saudara gak mencuri, saudara berarti cuma salah satu. Enggak, hukum Taurat itu satu kesatuan loh saudara. Kalau saudara mencuri, sama saudara kayak berzina, sama kayak saudara murtad, menyembah Allah lain. Karena kalau salah satu, salah semua. Itu hukum Taurat. Nah, kasih karunia ini datang dari seorang anak Allah yang dengan kerendahan hatinya berkorban. Mari, sepanjang bulan September ini kita belajar apa yang namanya berkorban. Berkorban itu adalah orang yang mau menerima bahwa aku ingin mendahulukan orang lain, memberikan apa yang dia miliki hidupnya sekalipun bagi kebahagiaan orang lain. Tuhan Yesus bilang, ya pastor paling suka ajaran Tuhan Yesus itu, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang manusia yang mengorbankan nyawanya bagi sesamanya. Bukti terbesar dari kerendahan hati seseorang adalah bagaimana dia berkorban. Dan pengorbanan terbesar dilakukan oleh Sang Kristus. Dia memiliki segalanya di surga. Dia lepaskan semuanya itu. Datang ke muka bumi untuk mati, saudara. Tidak memiliki apa-apa. Dia dihina, diludahi, diomok-olok. Engkau adalah Raja orang Yahudi, dipakein mahkota duri. Inilah Raja Yahudi, Inri. Dia dihabiskan, dipecut, dilukai. Film Passion of Christ itu menunjukkan sangat bagus sekali. Tapi kalau dilihat dari Alkitab, pengorbanan Tuhan waktu di kayu salib itu dia dilukai sampai tidak berbentuk manusia. Di waktu film Passion of Christ masih kelihatan bentuk manusianya. Tapi kejadian sesungguhnya, wow. Nah, mari kita baca, ya, apa yang Tuhan telah Korbankan dengan segala kerendahan hati itu yang menjadikan kita damai dengan Allah. Efesus pasal 2 ayat 12 sampai 16. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Karena dahulu yang keselamatan itu hanya terjadi bagi bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Puji nama Tuhan. Poin yang pertama, pengorbanan Kristus dengan segala kerendahan hatinya mendamaikan kita, membawa kita dekat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat, ingat, Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan mengambil inisiasi untuk mendamaikan kita. Dia datang, saudara. Tuhannya sendiri datang. Kalau Musa, Tuhan kasih titip batu dengan tulisan di tangan oleh tangannya 10 perintah Allah, hadiah, anugerah. Tapi kasih karunia Tuhan datang dalam bentuk anak manusia, Yesus Kristus. Dekat oleh darah Kristus. Ingat itu poin kita yang pertama. Waktu kita didamaikan Kristus berarti kita dekat dengan Tuhan. Tuhan itu ada menyertai kita. Di sisi kita. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, ya, Israel maupun orang yang bukan Yahudi, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri. Saudara-saudaraku, hukum Taurat dipenuhi oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus berkorban, Tuhan Yesus memenuhi tuntutan dari hukum Taurat. Pastor pakai kata tuntutan, karena hukum Taurat itu menuntut sifatnya. Saudara mau diberkati, saudara harus melakukan. Kalau saudara enggak melakukan, saudara malah enggak, bukan hanya tidak diberkati, tapi saudara dihukum. Dan Tuhan bilang di hukum Taurat, ikut perjanjian itu, muka Tuhan akan diingat sampai generasi ke berikutnya, saudara. Yang kedua, ketiga, keempat. Tapi kasih karunia Tuhan mengajarkan kita, Tuhan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Kenapa? Karena di kayu salib sama Kristus berkorban. Ya. Salah satu hamba Tuhan dari gereja yang sangat besar di Singapura membuat foto animasi yang sangat bagus sekali. Ya, film Passion of Christ menggambarkan begitu baik sekali, ya, banyak sekali yang memuji film itu. Tapi pada saat terakhirnya, waktu Tuhan Yesus di kayu salib, yang lebih penting lagi apa yang terjadi secara alam roh, saudara. Karena disitulah pertandingan terbesarnya. Jadi ketika Tuhan, sebelum Tuhan mengatakan kepadamu, kuserahkan rohku. Tuhan Yesus tidak mati, Tuhan serahkan rohnya kepada Tuhan. Tapi sebelum itu terjadi yang namanya sejarah roh kematian, roh kutuk, roh sakit penyakit, roh intimidasi, roh penuduhan. Semua ditimpakan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus bilang, selesai. Sudah. Kita dijadikan sebagai manusia baru di dalam dirinya dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu. Ya. Di salib itu pertandingan antara hidup kekal dengan mati kekal terjadi. Ya, makanya dikatakan itu dengan melenyapkan persekutuan pada salib. Tahukah saudara di kayu salib itu Mungkin saudara melihat Tuhan Yesus di detik-detik terakhir waktu dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani, kenapa Tuhan kau meninggalkan aku? Kita mungkin melihat gambarannya cuma itu aja. Detik-detik Tuhan Yesus mau mati. Padahal Tuhan Yesus tidak dibunuh, loh, saudara. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus bukan dibunuh. Tuhan Yesus menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Setelah dia memenangkan pertandingan di alam roh. Pertandingan apa? Ya itu tadi. Waktu dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani, itu tuh Allah Bapa meninggalkan dia, memalingkan mukanya kepada dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa hari itu. Segala kutuk dunia masuk ditindih kepada Tuhan Yesus. Segala kutuk, segala penyakit, segala kenajisan, segala sakit penyakit, segala kusta, segala penuduhan iblis masuk ke dalam tubuh Kristus. Dan Tuhan mengalahkan semua. Dia berkata, selesai. Menang, saudara. Tapi dia masih memakai tubuh manusia. Ingat, dia 100% Tuhan, tapi 100% manusia. Tubuh manusianya sudah sampai pada akhirnya dia serahkan rohnya kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk kepada pendamaian kita sekarang. Kalau saudara tahu kualitas pengorbanan Kristus, saudara harus tahu kualitas dari apa yang telah didamaikan Kristus dalam hidup kita. Jangan sampai saudara tahu kualitas pengorbanan Kristus, tapi kita lupa kualitas kebenaran, kasih karunia Tuhan, pembenaran yang dijadikan kepada kita. Kita akan mudah dikelabui iblis. Sangat disayangkan kalau kita menjadi orang Kristen yang menjadi pecundang. Pecundang dalam arti gini, kita telah tahu kita menjadi pemenang, tapi kita memutuskan kita hidup dengan saking ketakutannya dan menjadi kalah. Kenapa? Karena Tuhan bilang jangan khawatir, jika kita khawatir sampai kita lupa akan berkat Tuhan. Haleluya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 20. 2 Korintus 5 17 sampai 20. Ini firman yang penting bagi kita dengarkan sore hari ini. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ini jawaban dari apa yang Tuhan damaikan ketika dia berkorban dengan segala kerendahan hati itu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Katakan, aku adalah ciptaan baru. Tepuk dada. Aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat saudaraku, enggak mudah memang. Ya. Kalau mau nyari contoh, tinggal tanya Cik Lydia. Ya. Kita ini suka hidup oleh ciptaan lama kita. Sekali ada celah, emosi kita tersulut, mengumpat, marah, jengkel, membuat kita lupa kita ini ciptaan baru. Nah, ya, ini sangat-sangat penting semua dengar. Ya, kalau ada miss sesuatu, tenang saja, firman Tuhan yang telah dibagikan gak akan kembali dengan sia-sia. Katakan amin. Tapi yang ini super-super penting untuk didengarkan. Ya, dengar baik-baik. Ya. Semua dengar, siap. Apa yang kita ucapkan sangat penting ya, dalam hal kebenaran Tuhan. Ya. Untuk daripada kita menyesali apa yang telah terjadi. Saudara, ketika saudara melakukan sesuatu, saudara gagal, saudara emosinya enggak ketahan, saudara marah-marah, itu sudah terjadi, ya mudah. Tapi kenyataannya, itu tidak membuat posisi saudara berubah di hadapan Tuhan. Posisi saudara adalah umat yang dibenarkan Tuhan. Saudara bukan sedang berjalan menuju posisi yang benar. Saudara ketika terima Tuhan Yesus adalah mulai dari posisi terang yang sudah benderang dan orang yang sudah diberkati dan sudah dijamin hidup kekal. Dan orang status saudara di KTP surga saudara statusnya dibenarkan. Nah, jadi kalau saudara jatuh dalam dosa, sengaja atau nggak disengaja, karena kita hidup dalam kembalilah kita di walaupun sudah dibilang yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, kita ini kan namanya manusia suka telat baru sadar. Katakan, aku ini adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Aku adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ingat waktu Tuhan bilang jangan khawatir, jangan akan makan, minum, apa yang kau pakai. Lalu Tuhan lanjutkan dengan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara sudah dapat kebenarannya. Tahukah saudara? Siapa kebenaran itu? Kristus. The righteous one is Jesus. Yang dibenarkan kita. Sang benar siapa? Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya yaitu Kristus. Semua itu akan ditambahkan. Saudara, berkat Tuhan akan ada memberkati saudara. Suka atau tidak suka, saudara ada dalam posisi diberkati. Suka atau enggak suka, saudara akan di dalam posisi saudara akan disinari oleh kemuliaan Allah Bapa di surga. Jangan pernah berpikiran ketika saudara gagal, saudara mengumpat saudara itu, saudara langsung Tuhan matikan lampunya. Sinar kemuliaan enggak bersinar pada saudara. Saudara berjalan dalam kegelapan. Saudara tidak lagi hidup dalam hukum Taurat. Saudara sudah didamaikan dengan darah yang mahal yang dikorbankan oleh pengorbanan terbesar dari seorang anak Allah dengan kerendahan hatinya menerima segala penghinaan, kenajisan, kutuk, penyakit, dosa umat manusia. Haleluya. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, yaitu kita. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tahukah saudara, ketika saudara didamaikan oleh pengorbanan yang penuh dengan kerendahan hati itu dari Kristus, saudara ini enggak lagi diperhitungkan pelanggarannya. Ya. Suami saudara atau istri saudara, anak saudara, orang tua saudara, sekalipun sudah terima Tuhan Yesus, mungkin masih ingat-ingat pelanggaran saudara. Suatu saat nanti ribut, ngulangin lagi keluar, keluarin lagi. Ini. Tapi Tuhan enggak pernah dikatakan di situ. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kalau Tuhan aja enggak menghitung-hitung pelanggaran, kenapa kita harus? Ya. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Pesan inti firman Tuhan hari ini, pastor mau tutup dengan ini. Berikan hidup kita dalam damai sejahtera yang telah dianugerahkan oleh Kristus bagi kita. Jangan lagi hidup dihantui oleh penuduhan. Jangan lagi hidup dihantui oleh apa yang orang lain pikirkan terhadap diri kita. Ingat saudaraku, pengorbanan yang dibayar Kristus terlalu besar untuk kita digoyangkan hanya dengan apa yang orang lain pikirkan kepada kita. Mau benar atau enggak, jangan pedulikan, jangan hidup diatur oleh apa yang orang lain akan pikirkan terhadap kita. Enggak mudah, benar enggak mudah. Oleh karena itu penting bagi kita setiap hari mengulang, mendengar, mencernakan, mengayomi semua kebenaran Tuhan. Karena firman Tuhan, kebenarannya, sifatnya satu, membebaskan kita dari belenggu. Enggak hanya dosa, segala macam bentuk ikatan, lepas. Ingat, manusia baru kita sudah datang. Saudara, tahukah saudara, kuasa kebenaran Tuhan, pembenaran Tuhan itu jauh berkuasa daripada kuasa kutuk dosa, saudara. Tapi kita ini dengan segala kemanusiaan kita yang gak sempurna, membesar-besarkan kebalikannya. Karena kita ada kode moral yang gak sempurna di sini, kita dibiasakan. Ya, sebelum Kristus, kita tuh ada yang namanya moral kompas, saudara, di sini. Ya, sekarang kalau kita misalnya nggak sengaja membunuh orang, ya atau sengaja membunuh orang, ya waktu itu kita jahat. Kita akan melihat dosa itu kayak pekat sekali, ketat, nggak bisa mudah kita dikeluar dari penjara dosa itu. Waktu Tuhan Yesus datang, maukah engkau terima Tuhan Yesus Kristus, akui dalam dosamu, engkau telah diselamatkan. Terima Tuhan Yesus. Tapi tetap punya momok mungkin. Oh, dulu aku pernah membunuh orang itu. Kita kadang-kadang melihat kalau kita melakukan hal-hal. Tahukah saudara, di hadapan Tuhan yang maha suci itu mau dosa kecil atau dosa gede, sama aja upah dosa adalah maut. Tahukah saudara itu? Berarti kasih karunia Tuhan ada yang sangat-sangat miss dengan konsep pembenaran Tuhan. Dia sangka kalau kita kelepasan mengumpat misalnya, itu mungkin kelihatan ringan dibandingkan dengan dosa membunuh orang. Tapi di mata Tuhan dosa kecil sama dosa gede sama. Upah dosa maut, saudara. Gak ada istilah dosa kecil, dosa gede di mata Tuhan. Tapi kadang-kadang kita pikir kalau kita, aduh, gak kelepasan lagi ngumpat, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Itu sekarang kita pikir lampu kebenaran Tuhan tuh mati. Atau kita ketendang otomatis keluar dari rumah kebenaran Tuhan. Kita jadi terasingkan, jauh dari kebenaran yang ada. Tuhan mengikat kita dengan tali kasih karunia yang jauh lebih kuat. Loh, kasih karunia Tuhan mengalahkan maut. Benar? Di kayu salib Tuhan telah mengalahkan kematian itu, dosa itu. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala firman yang Kau telah bagikan Tuhan hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan menerima segala kebenaran janjimu, ya dan amin. Ajar kami Tuhan untuk hidup bebas dari kekhawatiran, bebas dari ketakutan, bebas dari penuduhan, bebas dari segala kutuk yang iblis berusaha lepaskan. Karena kami memiliki yang jauh lebih besar. Kami telah didamaikan oleh pengorbanan Kristus dengan segala kerendahan hatinya yang sejati. Kami telah didamaikan dan oleh karenanya itu kami hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami tidak bisa lepas dari tali kasih karunia Kristus. Tuhan, ingatkan kami. Setiap kali iblis mengingatkan dosa kami, ajar kami untuk mengakui, akulah, kamilah kebenaran Kristus. Kebenaran Allah di dalam Kristus. Aku adalah orang yang telah dibenarkan, dibayar mahal oleh Kristus. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap kesempatan kami bertobat. Kesempatan di mana kami boleh mengubah pikiran kami dan fokus kepada Kristus. Pada akhirnya kami mau dan segala perkataan, segala perbuatan, segala pikiran Tuhan yang mungkin melukai hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini Tuhan kami mengumpatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami terima kebenaran yang penuh, yang membebaskan. dalam nama Yesus Kristus dan semua umat yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan.